Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana 'Amr bin 'Abbas qala hadatsana Ibnu Mahdi qala hadatsana Sufyan عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة berkata عروة بن الزبير kepada عائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت tidakkah engkau melihat Fulanah bintu Al-Hakam, dia telah ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, kemudian dia keluar dari rumahnya. فقالت بئس ما صنعت, maka berkata Aisyah, betapa jelek apa yang telah dia lakukan. Qala lam tasma'i qawla Fatimah, maka berkata Urwah bin Zubair, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Fatimah, Fatimah bintu Qais. Qalat ama innahu laysa laha khairun fi dhikri hadzal hadis, berkata Aisyah, ama innahu laysa laha khair, sesungguhnya tidak ada padanya kebaikan. Taib, jadi ya, maksudnya ucapannya Fatimah. Wa zada Ibnu Zinad an Hisham an abihi abat Aisyatu ashadda al-aiba wa qalat inna Fatimah kana fi makani wahshin fa khifa ala nahiyatiha falidhalika arkhasa laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa seorang perempuan kalau sudah ditalak tiga masih tetap harus di rumah suaminya. Paham barakallahu fikum. Dengan alasan bahwa Fatimah dahulunya, kan ada dua versi tentang Fatimah ini. Baik. Fatimah bintu Qais yang ditalak tiga oleh suaminya. Paham barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa tetap harus ada dia di rumahnya, sama seperti dengan yang ditalak satu dan ditalak dua. Dan talak tiga juga sampai selesai masa iddahnya. Tapi di riwayat yang lain, sebagian ulama justru mengatakan bahwa perempuan kalau sudah ditalak tiga, dia harus langsung keluar. Paham barakallahu fikum. Dia harus keluar dari rumah suaminya. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nafaqata laki wa la sukna. Engkau tidak ada lagi barakallahu fikum hak untuk mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Jadi harus dia keluar dari rumahnya, rumah suaminya. Paham barakallahu fikum. Memang khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu taala, babul mutallaqati idha khashiya 'alayha fi maskani zawjiha ay yuqtaham 'alayha aw tabdu'a 'ala ahliha bi fahisha. Babul mutallaqa idha khashiya 'alayha min maskani zawjiha, perempuan yang telah ditalak barakallahu bikum oleh suaminya, kalau dia khawatir atas dirinya di tempat suaminya itu, kalau mungkin dia akan diganggu karena mungkin rumahnya jauh dari keramaian barakallahu fikum, kemudian dia bersendirian di situ. Baik. Au tabdu'a 'ala ahliha bi fahisha, atau ada perlakuan yang kurang bagus. Dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kurang pantas. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, hadatsani Hibban atau Hibban qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Ibnu Jurayj an Ibnu Shihab an Urwata anna Aisyata ankarat dhalika ala Fatimah. Fatimah bintu Qais, bahwa Aisyah mengingkari perbuatan dari Fatimah bintu Qais keluar dari rumah suaminya. Baik. Setelah dia ditalak tiga, maunya Aisyah tetap dia tinggal di rumah suaminya, berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa perempuan yang telah ditalak tiga tidak ada lagi hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau napakah, kecuali kalau dia dalam kondisi hamil, maka dia tetap mendapatkan napakah dari suaminya karena kehamilannya. Demikian juga ketika dia menyusui bayinya, tetap juga ada dari barakallahu alaikum. Napakah untuk sang bayi itu, bukan untuk sang ibunya, tapi untuk sang bayi. Barakallahu alaikum. Qala rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala wa la yahillu lahun ayyaktubna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan tidak halal bagi seorang perempuan untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka dari haid atau kehamilan. Jadi, seorang perempuan harus jujur mengatakan kalau dia dalam kondisi haid atau dalam kondisi hamil dalam perkara ini, karena tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam fira idza safiyatu ala babi khibaiha kaibah faqala laha aqra halqa innaki lahabisatuna akunti afatti yawman nahar qalat na'am qala fantiri idan. Kata Rasulullah SAW, berkata Aisyah lama arada Rasulullah ayyam fira, ketika Rasulullah SAW hendak berangkat kembali ke kota Madinah usai melakukan ibadah haji, haji wada, bersama dengan istri-istri beliau dan sahabat-sahabat beliau. Baik, semua istrinya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lama arada Rasulullah ayyam fira, idza safiyatu ala babi khibaiha kaiba. Ternyata di sana ada Safiyyah bintu Huyai, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pintu tendanya dalam kondisi pucat, murung, kaiba. Sepertinya ada masalah. Faqalaha akra halqa, ini ungkapan yang ya la yuradu bihi makna, ini ungkapan bahwa ada sesuatu dari masalah. Taib, innaki lahabisatuna, kata Rasulullah SAW, oh, engkau akan menghalangi kita untuk berangkat. Taib, engkau dalam kondisi haid. Innaki lahabisatuna, yakni sebelum orang meninggalkan Makkah usai melakukan ibadah haji, kan ada disana tawaf wada namanya, tawaf wada, tawaf perpisahan. Taib, tawaf wada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni karena Safiyyah tentunya tidak bisa tawaf dalam kondisi haid, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, akunti afati yawman nahar, apakah engkau telah tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah? Qalat na'am, maka Safiyyah itu mengatakan iya. Qala famtiri idan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu silakan berangkat, kita berangkat. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa Safiyyah belum menunaikan tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingganya beliau, seandainya istrinya ini belum melakukan tawaf ifadah, maka beliau harus tunggu sampai bersih suci dan tawaf, setelah itu baru pulang. Adapun kalau cuma tawaf wada, tawaf perpisahan, maka tidak mengapa untuk mereka berangkat, walaupun mereka tidak melakukannya karena haid. Taib. Walaupun tidak boleh kata Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah kecuali dalam keadaan telah melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Yani seusai orang melakukan ibadah haji sempurna dan dia masih tetap di Makkah. Wada itu perpisahan, artinya semua barang-barang, semua perbekalan, semua sudah siap berangkat. Taib. Wada itu pamitan, perpisahan. Ibarat kita kalau kita barakallahu fikum bertamu di rumah orang bermalam, ya kan gitu. Walaupun kerabat kita sendiri, ya kan. Nanti setelah kemas-kemas, ya kan begitu. Nanti setelah di packing barangnya, pakaiannya masuk ke koper, oleh-olehnya sudah disiapkan, kendaraannya sudah siap, barulah pamitan ke tuan rumah. Maaf ini kalau ada kesalahan, ya kan gitu. Ya kan? Maaf kalau kesalahan, terima kasih banyak atas pelayanannya, atas kebaikannya, jazakumullahu khairah. Setelah itu kelas perangkat sudah. Itu namanya tawaf wada. Barakallahu fikum. Setelah semuanya siap, siap pulang, siap berangkat, baru tawaf. Setelah itu langsung pulang. Jangan sudah pamitan, baru masih mau bercuci. Paham barakallahu fikum, masih mau belanja ini, mau belanja itu, masih mau nginap. Wah, ini bukan pamitan namanya. Itu pemberitahuan bahwa bakal pulang besok. Barakallahu fikum. Pamitan ini sesaat sebelum berangkat. Baik. Bagi perempuan yang haid, tidak mengapa mereka meninggalkan Makkah dalam kondisi tidak melakukan tawaf wada. Barakallahu fikum. Adapun tawaf ifadah memang rukun, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kapan ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Barakallahu fikum. Intinya di sini adalah seorang perempuan harus menyampaikan apa yang dia alami. Jangan dia bawa diam, apa taunya orang kalau ente haid. Jadi, hatta suami juga tak tahu kalau dia dalam kondisi haid. Allah al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, babu wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, ini bil iddah. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa iddah. Kita ingatkan ulang bahwa seorang suami yang mentalak istrinya, barakallahu fikum, yang mentalak istrinya, masa iddahnya ini sesuai dengan keadaannya. Jadi, kalau tidak lagi haid karena tua atau terlalu muda belum haid sama sekali, maka masa iddahnya berapa? Salah satu quru, tiga kali suci. Barakallahu fikum. Kalau tiga bulan. Salah satu asyur. Kalau haidnya normal, barakallahu fikum, maka tiga kali suci masa iddahnya. Ini harus taib. Kata Allah SWT, wa'ahsul iddah, harus dihitung mulai dari kapan dia mentalaknya. Taib. Dan berapa kali dia suci. Barakallahu fikum. Kemudian kalau dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Di masa-masa ini kalau talak pertama dan talak dua, ini boleh sang suami tinggal mengatakan saya rujuk. Paham barakallahu fikum. Tapi kalau masa ini tempo masa iddah ini sudah selesai baru dia mau rujuk, tidak bisa lagi kecuali harus melakukan nikah ulang. Barakallahu fikum. Harus nikah ulang. La haula wa illa billah. Baik. Dan nikah talak ini barakallahu fikum, sudah kita lewati. Talak ini adalah kondisi seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Baik, dengan ucapan taib atau isyarat. Paham barakallahu fikum. Atau dengan sesuatu yang bisa dipahami bahwa dia telah mentalak istrinya. Atau kinayah yang dia niatkan bahwa itu adalah talak. Imma sarihut talak wa imma kinayah yanwi bihi at-talak, yanwi biha at-talak. Barakallahu fikum. Ini sebagian orang menggampang-gampangkan masalah talak. Boleh jadi setiap pertengkaran dia talak istrinya. Baik. Sang istri mengatakan, cerai jumpa kita. Langsung iya kan sama suami, iya kita cerai pengan. Langsung cerai pengan. Eh, kemudian baku banyak pulang. Baik. Besok begitu lagi, kita sudah berapa kali ini talak. Mereka tidak anggap apa-apa. Padahal sudah talak itu cuma 3 kali. 2 kali rujuk dan 1 kali apa? Setelahnya bain, sudah bukan istrinya lagi. Ini karena kurangnya pengetahuan kaum muslimin tentang masalah talak. Setiap setiap bertengkar, setiap tidak bagus cocok, ceritanya talak. Cerita talak. La haula wa la quwwata illa billah. Ini karena kita tidak tahu kan. Wallahul musta'an. Di tempo masa iddah ini, barakallahu fikum, sang suami ini berhak untuk rujuk kembali ke istrinya. Baik, agar supaya gampang rujuknya, ya, kembali ke hukum yang kemarin yang kita bahas. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kalau suami mentalak istrinya, talak pertama, sang suami tidak boleh mengusir istrinya keluar dari rumah itu. Dan istri pun tidak boleh keluar dari rumah itu. Paham barakallahu fikum? Baik, karena kondisi masa iddah ini sebenarnya dia masih suami istri. Masih boleh berkhalwat, masih boleh melayani suaminya sebagaimana biasanya, mencucikan pakaiannya, menyetrika bajunya, barakallahu fikum, menyiapkan makanannya dan segala sesuatunya. Mati salah seorang di antara keduanya, mereka saling masih saling mewarisi. Hakikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan mereka keluar, yakni perempuan keluar atau laki-laki keluar? Ya agar supaya gampang nanti rujuknya kalau memang hendak rujuk. Karena kalau sudah di rumah orang lain, rumah orang tuanya, rumah bibinya, entah rumah siapa, alas semakin rumit. Boleh jadi, ya kan? Boleh jadi sang suami sudah pengen rujuk. Istri juga sudah pengen. Cuma istri ini sudah terlanjur bercerita tentang kejelekan-kejelekan suaminya. Ya kan? Pada saat sang istri sudah mau juga kembali, orang-orang kemana tapi bodoh nganang, karena bilang kalau mari begini-begini sampai suami, siapa ngasih suka pada dia? Putar balik anak itu. Akhirnya apa? Diusahakan dengan kata-kata itu agar sang istri tadi tidak mau kembali ke suaminya. La haula wala quwwata illa billah. Diprovokasi. Ya karena kesalahan dari awal. Keluar dari rumahnya. Baik. Jangankan cerita talak, merajuk jok, sekeluar dia. Baik. Cuma merajuk, cuma masalah sepele saja sepulang dia. Iman tapi so di rumah orang tua dia. Barakallahu fikum. Belum cerita-cerita ini baru merajuk, apalagi kalau sudah cerai. Ini hukum ini banyak sekali dilanggar oleh orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangganya. Oleh karena itu sekali lagi Allah SWT mengatakan apa? Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Disuruh takut. Ya karena kebanyakan orang dalam kondisi cekcoknya kebanyakan mendahulukan perasaan, mendahulukan emosinya. Bukan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala babun wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di tempo masa iddah tadi. Wa kayfa yuraji'ul mar'ata idza talaqaha wahidatan aw thintaini? Dan bagaimana caranya seorang suami merujuk ke istrinya yang telah dia talak pertama atau talak kedua? Kalau talak tiga tidak boleh lagi dia rujuk. Baik. Dia harus menunggu istrinya dinikahi lagi oleh orang lain, laki-laki lain, kemudian ditalak atau ditinggal mati, baru istri suami yang pertama tadi boleh untuk menikahinya ulang. Qala rahimahullah ta'ala Haddathani Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab qala haddathana Yunus anil Hasan qala zawwaja ma'qilu ukhtahu fatallaqaha tatliqah. Dari Al Hasan mengatakan zawwaja ma'qilu ukhtahu, Ma'qil menikahkan saudara perempuannya. Fatallaqaha tatliqah, kemudian semua suaminya mentalaknya dengan talak satu. Qala rahimallahu taala haddatsani Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul Ala qala haddatsana Sa'id an Qatadah qala haddatsana Al-Hasan inna Ma'qil ibn Yasar kanat ukhtuhu tahta rajulin tafatallaqaha. Ma'qil menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, kemudian suaminya ini mentalaknya. Thumma khala anha hatta inqadat iddatuha. Baik. Dia tidak rujuk sampai selesai masa iddahnya. Thumma khatabaha. Kemudian selesai masa iddahnya, dia tidak bisa rujuk lagi, tentunya harus dia nikah ulang. Maka karena harus nikah ulang, dia melamar kembali. Fahamia Ma'qil, maka Ma'qil pun saudara laki-lakinya perempuan ini marah. Baik, min dalika Unfan faqala khalla anha wa huwa yaqdiru 'alayha thumma yakhtubuha. Dia telah menceraikannya padahal dia mampu untuk bersabar dengannya. Tapi dia tetap mentalaknya sampai selesai masa iddahnya. Kemudian sekarang dia mau melamarnya kembali. Fahala bainahu wa bainaha. Maka sang kakak ini pun merasa mungkin adiknya atau kakaknya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya kan demikian. Taib, akhirnya dia menghalangi. Kalau sudah, tidak perlu lagi kau. Taib, dekat-dekat dengan dia. Ya walaupun ternyata sang perempuan ini masih mau kembali dengan suaminya. Karena walaupun bagaimana, barakallahu fikum, orang yang telah pernah hidup bersama, ada saja masa-masa atau barakallahu fikum, kondisi-kondisi mereka saling mengingat kebaikannya walaupun sudah pisah. Paham? Suami istri barakallahu fikum, walaupun terkadang harus berpisah, ya kan, ada masa-masa dulu mereka bersama itu yang mereka kenang, yang membuat mereka masih saling menghargai, saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya walaupun sudah bisa. Baik. Masa-masa bahagia atau kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari pasangannya. Akhirnya sang kakak ini atau sang saudara laki-lakinya ini tidak mau menikahkan lagi adik perempuannya, kakak perempuannya dengan bekas suaminya. Fa'anzalallahu wa idha tallaqtumun nisa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna. Wala ta'duluhunna, jangan menghalang-halangi. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang masih suka, barakallahu fikum. Kalau memang masih suka untuk menikah, kembali ke suaminya, dahulukanlah ba'sabi. Itu urusan mereka, mereka kan sudah pertimbangkan sebelumnya, kan demikian. Mereka sudah merasakan. Wala ta'duluhunna yankina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf hakala. Berapa besok? Ayat? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini kalau kondisinya normal, haidnya lancar. Wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu bi arhamihinna. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Yani harus mengatakan dalam kondisi hamil kah, dalam kondisi haid kah. Kalau itu berhubungan dengan masalah hukum, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika betul-betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna bi dzalika in aradu islaha. Dan istri dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada suami kepada istri mereka. In aradu islaha, kalau mereka menginginkan kebaikan. Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf wal rijali 'alaihinna daraja wallahu 'azizun hakim. Intinya barakallahu fikum, kalau masih pengen untuk hidup kembali walaupun sudah diperantarai dengan talak, ya mudah-mudahan jadi pelajaran besar nantinya bahwa kondisi yang seperti itu tidaklah mengenakkan sama sekali. Barakallahu fikum. Baik. Intinya barakallahu fikum, tidak boleh dihalang-halangi. Kalau memang bekas suami istri ini pengen untuk hidup bersama ulang. Ya terkadang juga harus ada orang yang memperantarainya. Ya sudah pisah lama, ini juga belum nikah, yang sana juga belum nikah. Ketika ditanya, kau masih mau suka dengan suamimu yang dulu itu? Ya sebenarnya sih masih suka, mar kita somali. Nah ya kan gitu. Yang sebelah lagi, siapa? Siapa istri belum kawin itu? Yang ada belum kawin. Bapak lejo. Iya sebenarnya kita ini masih suka, mar. Orang bilang apa lah itu orang. Sudah. Nanti kita urus misalnya. Usahakan agar supaya kembali. Masya Allah. Perbuatan yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Anda telah melakukan perkara yang sungguh sangat mulia. Yang justru kebalikannya ini yang dikehendaki oleh siapa? Terjadinya perceraian. Rumah tangga hancur berantakan, itu yang diinginkan oleh iblis. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis ini membangun istananya di atas laut. Kemudian bala tentaranya dikirim ke seluruh penjuru negeri. Baik. Kemudian datang satu demi satu lapor bahwa aku telah melakukan ini dan ini. Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an, engkau tidak melakukan apa-apa, tidak ada hasilnya." Baik. Datang lagi yang lapor, kau tidak ada hasilnya. Sehingga ada yang datang sambil mengatakan, saya telah melakukan ini. Mazil tu bi fulan wa fulan hatta farraqtu bainahuma. Aku terus mengawal urusannya si Pulan dan Pulan sampai aku memisahkan mereka berdua. Cerai. Apa kata iblis? Anta. Engkau lah yang hebat. Engkau lah yang nomor satu. Dipuji sangat. Kenapa? Karena terjadi ketika terjadinya perceraian, banyak sekali masalah yang muncul. Bukan antara suami istri ini saja, tapi dua keluarga besar ini akan menjadi permasalahan. Antara tidak enak, dulunya masih saling ziarah, hanya karena keluarga ini akhirnya apa? Putus hubungan sama sekali. Kelas, sama seperti tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab qala haddatsana Yunus anil Hasan qala zawwaja ma'akilun ukhtahu fatallaqaha tatliqah qala haddatsana wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ila akhir al-ayah. Fada'ahu Rasulullah SAW faqara alaihi. Setelah ayat ini turunkan, Rasulullah SAW manggil ma'akin. Dibacakanlah kepadanya. Dan dinasihati agar supaya jangan dia melakukan ini. Biarkan saudara perempuannya ini nikah lagi dengan taib suaminya yang dahulu. Fatarakal hamita wastaqada di amrillah. Maka dia pun menghilangkan amarahnya. Ya kan begitu. Karena mungkin saking sayangnya terhadap adiknya atau kakaknya, ya, terkadang apa? Tapi hamiyahnya ini luar biasa. Tapi wang kada li amrillah, akhirnya dia pun tunduk dengan perintah dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Layth An-Nafi. Inna ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. Berkata Nafi bahwa Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, yakni Ibn Umar mentalak istrinya, wahia haid, dalam keadaan istrinya ini haid. Istri dalam kondisi haid tidak boleh ditalak. Barakallahu. Tapi kalau sudah terlanjur ya dianggap talak. Tapi dia harus rujuk. Dan dia dipersilahkan untuk mentalaknya dalam kondisi suci dan belum digauli. Kondisi seperti ini pun tidak diketahui oleh umat. Pokoknya main talak aja. Pokoknya marah. Talak aja. Taib. Ibn Umar mentalak istrinya dalam kondisi istrinya haid. Taib. Ditalak satu. Fa amarahu Rasulullah ayya raji'aha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ibn Umar untuk rujuk kepada istrinya. Tsumma yumsikuha tatathhur. Kemudian dia tetap bersama dengan istrinya ini sampai di istrinya suci. Kemudian haid pulang. Taib. Hayratan ukhra thumma yumhilaha tatathhur. Kemudian dia membiarkan sampai suci ulang dari haidnya, haid yang kedua. Fa in arada ay yutalliqaha falyutalliqha. Maka setelah haid keduanya kalau dia pengen untuk mentalaknya silakan dia mentalaknya sebelum dia menjimainya. Barakallahu fik dalam kondisi suci. Fatilkal iddatul lati amarallahu ay yutalliqa laha an-nisa. Maka itulah masa iddah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk barakallahu fikum seorang untuk mentalak istrinya. Wa kana Abdullah idza su'ila an dhalika qala li ahadihim in kunta talaqtaha thalathan faqad harramat 'alaika hatta tankiha zawjan ghayrak. Dan kalau beliau ditanya, baik, beliau mengatakan in kunta talaqtaha thalathan, kalau engkau telah mentalak istrimu 3 kali, talak yang ketiganya maka tidak lagi bisa rujuk. Barakallahu fikum. Kecuali apa? sang istri nikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian dicerai atau tinggal mati dalam kondisi dia sudah berhubungan suami istri di nikahnya yang kedua ini, baru boleh kembali dinikahi oleh suaminya yang pertama. Barakallahu fiik. In kunta talaqtaha thalathan faqad harumat 'alaika. Kalau engkau telah mentalaknya tiga kali, maka perempuan itu sudah haram atas engkau. Sampai perempuan itu, istri engkau itu, dinikahi oleh laki-laki lain. Nikah ragbah namanya. Nikah karena memang senang. Bukan kong kali kong, bukan dibayar. Misalnya, suami pertama ini telah mentalak istrinya tiga kali. Dia mau kembali, tidak bisa lagi. Hatta dengan nikah, tidak boleh. Kecuali sang istri ini harus nikah dengan laki-laki lain. Maka suami pertama ini bayar orang laki-laki. Kau nikahi bekas istri saya, kemudian kau talak. Ini namanya muhallil wal muhallallah. Barakallah. Muhallil ini nih, laki-laki yang disewa ini. Oh, muhallallah ini yang menyewanya, suami pertama. Barakallah. Ini dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mempermainkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang boleh perempuan ini dinikahi oleh laki-laki lain dengan memang senang mau menikahinya. Setelah nikah tidak cocok mungkin, atau tinggal mati, ditalaklah dia. Selesai masa iddahnya, baru diboleh dinikahi ulang oleh sang suami yang pertama. Hatta tangkiha zawjan gairak wa zada bihi gairuhu anil layth. Qala haddathani Nafi qala ibn Umar law talaqta marratan aw marratain fa inna Nabiy sallam amarani bihadha. Kalau engkau hanya mentalaknya talak pertama atau talak kedua masih tempo masa iddah, maka boleh engkau rujuk. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syukran. Antas.